أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من أحوال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah mereka dan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, jadwal kita di sore hari ini adalah tadabbur Quran. Inilah atau ini pertemuan yang ke-14. Ini suaranya enggak ada. Ada suaranya enggak? Keluar enggak ini ya? Bismillah. Mohon ini sebelum kita lanjutkan suaranya keluar enggak nggih? Kayaknya ada tadi. Oh nggih, kita mulai, kita lanjutkan. Ya, kita bahas di sore hari ini adalah kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khadir yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 72. Nih. Semoga disimak yang sudah bawa mushaf bisa dilihat di surat Al-Kahfi. Kisah Musa wal Khadir, kisah Nabi Musa dan Nabi Al-Khadir alaihi wassalam. Nabi Musa alaihi wassalam di suatu hari berkhutbah di hadapan Bani Israel untuk menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan mereka supaya hati mereka lembut dengan nasihat-nasihat yang atau mutiara-mutiara nasihat. Kemudian apa yang beliau nasihatkan kepada Bani Israel, nah itu menjadi suatu hal yang dikagumi oleh mereka dan itu membuat hati mereka menjadi tertarik atau bisa menarik hati orang-orang yang ada di sekitar beliau di Bani Israel untuk mengikuti beliau. Setelah selesai menyampaikan mau'idhah, menyampaikan nasihat beliau, ada seorang yang berdiri dari kalangan Bani Israel dan bertanya kepada beliau, hal hunaka ala wajhil ardi ahadun a'lamu minka ya Nabi Allah, adakah di muka bumi ini orang yang paling mengetahui atau yang lebih tahu dari engkau wahai Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Musa alaihi salam, Nabi Musa berkata tidak ada. Beliau mengatakan tidak ada yang lebih tahu. Wa idza bi Jibril alaihi salam yanzilu fi tilkal lahdhah. Maka seketika Jibril alaihi salam turun di kesempatan itu untuk mengabarkan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan beliau, memberikan kritikan kepada beliau tadi mengatakan tidak ada yang lebih berilmu daripada dia atau Nabi Musa alaihi salam. Ya, hendaknya dia mengatakan, sebaiknya mengatakan Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Karena sejatinya manusia tidak bisa mengetahui semua akal manusia atau ilmu semua manusia. Kak Umar, Kak Umar, Kak Umar enggak boleh naik, Kak. Turun, Kak, turun. Ya. Suma akhbarahu anallaha yaqul lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Inna 'abdan min 'ibadi bimakanin yuqalu lahu majma'al bahraini huwa a'lamu minka ya Musa. Ada seorang hamba, yakni salah seorang hamba-hambaku di suatu tempat yang bernama Majma'al Bahraini. Majma'al Bahraini, tempat bertemunya dua lautan. Ada seorang yang lebih tahu daripada engkau ya Musa. Huna ishtaqa Musa alaihi salam liyurati li ru'yati hadzal rajul. Dari sini Nabi Musa alaihi salam itu ingin sekali untuk mengetahui siapa orang itu, orang yang lebih tahu dari beliau. Ya, maka beliau sangat ingin bertemu dengan orang itu, siapa tuh orangnya gitu, untuk mengambil ilmu dari orang itu. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, kaifa asyulu ila hadzal rajul?" Duhai Rabbku, bagaimana aku bisa menemukan orang itu? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk membawa ikan dalam suatu tempat, keranjang atau suatu tempat. Dia bawa ikan itu dalam perjalanan mengarungi laut. Kalau nanti sudah tiba waktunya ikan itu hidup, jadi ikan itu kan dibawa mati. Kalau sudah hidup di tengah laut tadi, maka dia akan mendapati di mana lokasi atau tempat orang itu. Jadi orang yang lebih tahu daripada Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam setelah membawa ikan dan pergi bersama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah orang yang diajak oleh Nabi Musa alaihi salam untuk bersafar mengarungi lautan tadi. Ini para ulama berbeda pendapat tentang statusnya. Ada mengatakan itu budaknya, pembantunya, atau anak muda. Tapi karena Al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas dan tidak ada riwayat yang sahih yang jelas yang sahih mengabarkan tentang hal itu, maka kita mengambil sikap seperti yang diambil sikap oleh Dr. Solah Abdul Fatah Al-Khalidi, natawaqafu anhu, kita tidak usah komentar. Yang penting itu adalah anak muda yang ikut Nabi Musa alaihi salam, apakah budaknya atau siapanya, natawaqafu alaihi. Yusha bin Nun disebutkan oleh beliau Syekh Mahmud Al-Misri alladzi shara nabiyyan ba'da Musa. Beliau mengambil riwayat ini, dan riwayat ini ya kata Dr. Salah ini adalah diambilkan dari riwayat Israiliyat. Yusha bin Nun ini nantinya menjadi nabi setelah meninggalnya Nabi Musa alaihi salam. Wa hamala al-fata, anak muda tadi membawa keranjang yang isinya ikan dan berangkat untuk mencari orang yang lebih tahu dari Nabi Musa alaihi salam bersama Nabi Musa. Walaysa ladaihim ayya alama hala makanin. Tidak ada tanda-tanda di suatu tempat. Oh, beliau ada di sana. Tidak ada. Kecuali hanya nanti kalau ikan itu sudah hidup lagi dan kabur masuk ke dalam laut. Kalau sudah masuk ke dalam laut dan hidup, berarti tempatnya ya di situ. Wa kana Musa alaihi salam indahu azmun wa israr ala ayyasil ila hadzal alim. Punya tekad yang kuat nih untuk sampai kepada tempat orang yang lebih tahu, orang tahu yang alim tadi. Meskipun dia harus bersafar sekian jauh, sekian tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iqala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Inilah ayat yang menjelaskan Al-Kahfi 60 ini menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salam itu berkata kepada anak muda tadi, ya takkan senantiasa mencari sampai kapanpun, sampai dimanapun. Allahumma annahu wasala Musa alaihi salam fatahu Yusha ila shakhratin kabirah. Nabi Musa bersama Yusha akhirnya sampai di suatu tempat, ada batu yang besar di samping di lautan. Karena keduanya telah lelah dari safar, Nabi Musa alaihi salam tidur. Tapi Yusha bin Nun tidak tidur. Dia menjaga Nabi Musa alaihi salam. Wa faj'atan saqat ar-riyah mawjatan 'aliyah. Akhirnya ada angin yang itu menghembus yang kuat sampai membawa ombak ke pantai, dan airnya itu bisa mengenai ikan itu, dan ikan itu akhirnya hidup dan lari. Jadi ikannya hidup di tempat itu. Wa qafaza ilal bahri, loncat ke laut. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Wa kanat 'audatul hayah ila al-hut, ini hidupnya atau kembalinya hidup atau kembalinya ikan itu hidup lagi dan kabur ke laut, ini adalah menjadi pertanda Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Musa tentang di mana orang alim itu berada di tempat itu sebenarnya. Ya, akan tetapi setelah Nabi Musa alaihissalam itu bangkit dari tidurnya, bangun dari tidur, walam ya'rif anna al-hut qad dabat fihi al-hayah wa haraba ila al-bahr. Dia tidak mengetahui kalau ikan itu hidup lagi dan masuk ke dalam lautan. Kenapa? Karena Yusha' bin Nun itu tidak mengabarkan. Yusha' bin Nun itu lupa dan tidak mengabarkan apa yang terjadi kepada Nabi Musa. Padahal itu kejadian yang aneh sekali, tapi sampai Yusha' bin Nun itu lupa. Wasara Musa fatahu lailatahuma. Lailatahuma. Nabi Musa dan anak muda tadi mengarungi lagi, berjalan lagi di malam dan siangnya. Hatta idza kana minal ghaddi, sampai pada besok harinya Nabi Musa berkata kepada anak muda tadi, kepada fatahu, ada mengatakan itu budaknya, ada mengatakan itu ya pembantunya atau kawannya. Atina ghada ana faqad sya'artu bit'abi syadid. Sini, datangkan sini makan ya. Makan siangnya. Aku sudah capek, sangat capek sekali. Wa huna tadzakkara al-fata tilka al-lahdah. Sampai di sini ya, al-fata tadi yang diajak Nabi Musa tadi baru ingat. Ternyata ikan yang kemarin dibawa itu sudah hidup dan lompat ke laut. Nih. Wa dzalika indama kana 'inda suhrah. Dan itu terjadi ketika kemarin itu singgah di batu yang besar tadi. Nabi Musa alaihissalam dikabarkan hal itu. Ya, kejadian itu dikabarkan kepada Nabi Musa dan dia minta maaf kalau setan itu telah membuatnya lupa. Nih, dan lupa tidak mengingatkan kepada beliau tentang kejadian itu. Padahal itu kejadian yang sangat aneh sekali di hadapan Yusha bin Nun, dan itu di hadapan dia sendiri melihat itu. Bisa hidup dan bisa lari. Tapi ketika meninggalkan tempat itu ada suatu tanda. Jadi sebelum meninggalkan itu ada seperti mungkin pasir yang apa namanya dikasih tanda gitu deh. Dan di sana pokoknya ada tanda sebelum meninggalkan tempat tadi yang ada batunya tadi, di sana ada pertanda bahwa pernah singgah di situ. Wa huna ahassa Musa alaihi salam bisa'adatin ghamirah. Di sini Nabi Musa alaihi salam merasakan kebahagiaan yang besar ya, ketika mengetahui ikan itu ternyata sudah kabur ke laut. Nah, artinya dia kembali lagi, harus kembali lagi ke tempat yang tadi. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ila atharihima qasasa. Itulah yang dicari, akhirnya kembali lagi ke tempat yang tadi ikannya hilang tadi. Nabi Musa berserta Yusha bin Nun kembali mencari tempat di mana ikan tadi kabur. Setelah pencarian yang panjang sampai di tempat yang tadi ikan tadi lepas. Beliau bersama anak muda mendapati seorang laki-laki ya, di tempat itu. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ini ada kajian yang sangat dalam sekali dalam bukunya Dr. Salah Al-Khalidi, tapi kita enggak bisa sampaikan di sini. Banyak sekali yang beliau bahas tadi ayat ini. Fawajada 'abdan min 'ibadina. Beliau mendapati seorang hamba, salah satu hamba kami yang kami berikan rahmah. Rahmah ini kan kasih sayang secara bahasa artinya. Beliau sampaikan rahmah di sini adalah rahmah nubuah, rahmah sebagai bukti kenabian. Min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, dan kami ajarkan kepadanya yaitu laduna, dikenal dengan ilmu laduni ya. Ilmu laduni yang diberikan kepada beliau itu adalah sebagai bukti kenabian. Ini tidak seperti yang difahami oleh orang-orang ahlus sufi ya. Fa salam alaihi Musa alaihi salam, Nabi Musa mengucapkan salam kepada orang tadi yaitu Nabi Al-Khadir. Fa qala lahu Al-Khadir, "Wa hal bi ardhika salam? Man anta?" Nah, apakah di negerimu ada keselamatan atau ada salam? Siapa kamu? Aku adalah Musa. Musa nabinya Bani Israel. Ya, Nabi Khidir ini bertanya, setelah itu menjawab, "Alaikassalam ya Nabi Bani Israel." Ya, jadi membalas salam beliau. Tsumma qala lahu al-Khidir, Khidir berkata kepada Nabi Musa, bertanya, "Madza turidu minni ya Musa? Apa yang engkau kehendaki dari diriku wahai Musa? Ataituka li tu'allimani mimma 'allimta rusyda." Aku mendatangimu supaya kamu mengajarkan kepadaku apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Amma yakfika anna Taurah biyadika ya Musa? Tidakkah cukup Taurat itu ada di tanganmu wahai Musa? Kenapa harus cari lagi kepadaku? Ya Musa, inni 'ala 'ilmin min 'ilmillah la ta'lamuhu anta. Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, aku punya ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak engkau ketahui. Dan engkau mengetahui suatu ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak aku ketahui. Nabi Musa berkata, "Bolehkah aku mengikutimu untuk mengajarkan kepadaku supaya kamu mengajarkan kepadaku apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu?" Nabi Khidir menjawab, "Innaka lan tastati'a ma'iyya sabra." Engkau tidak akan mungkin bisa bersabar bersamaku. "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra?" Ai annaka, engkau wahai Musa akan mendapatiku dan apa tingkah lakuku yang akan aku lakukan yang tidak kamu fahami, ya. Yang tidak kamu fahami apa sebabnya aku melakukan perbuatan itu, dan kamu tidak mengetahui alasan aku melakukan hal itu, sehingga kamu tidak akan bersabar bersamaku nanti wahai Musa. Fahtamala Musa tilkal kalimat wa'ada bi yarjuhu yarjuhu ayya'lana lahu. Nabi Musa alaihi salam menangkap kalimat itu dan berharap lagi supaya dan minta izin kepadanya untuk tetap belajar bersamanya. Faqala lahu, satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'shi laka amran. Engkau akan mendapatiku insyaallah orang yang bersabar dan aku tidak akan a'shi laka amran dan tidak akan menyelisihi perintahmu. Artinya dia akan tetap bersabar dan tidak banyak berkomentar. Wa ta'ammala ma'i kaifa kana tawadhu Musa alaihi salam. Nih. Ya, kita perhatikan ini sifat tawadhu dari Nabi Musa alaihi salam kepada sama-sama nabi. Sama-sama nabi, tapi semuanya sama-sama nabi, tapi semuanya saling tawadhu. Ada suaranya terputus-putus, apa yang ya mungkin sinyalnya kalau terputus-putus nih. Coba atau kalau terputus-putus keluar dulu nanti masuk lagi, mungkin lebih jelas. Di sini Nabi Khidir alaihissalam memberikan syarat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia boleh menemani asalkan tidak meminta apa-apa, tidak bertanya apa-apa, tidak bertanya sesuatu pun apa yang nanti bakal terjadi. Dan Nabi Musa alaihi salam menyepakati hal itu. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kalau kamu ikut bersamaku maka jangan bertanya tentang sesuatu pun nanti. Nih. Hatta uhditha laka minhu dzikra, ini sampai dikabarkan apa alasannya berbuat itu. Wa talaqa Musa wal Khidir yamsyan. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir bersama-sama berjalan menyisiri pantai dan laut. Keduanya berbincang-bincang. Faj'atan marat amamahuma safinah. Datanglah sebuah kapal. Nabi Khidir berbicara kepada yang punya supaya bisa mengangkutnya. Yang punya kapal itu sepakat untuk mengangkut karena memang sudah dikenal. Nabi Khidir sudah dikenal di tempat itu dan membawa mereka bertiga tanpa ada upah. Nah, ini sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan kepada Nabi Khidir. Falamma rakiba fis safinah, keduanya naik safinah, naik kapal. Ja'a usfur, datang burung. Fawaqa'ala harfis safinah, yang hinggap di sekitar kapal, di pinggir kapal. Fanaqara fil bahri naqratan aw naqrataini. Burung itu ambil air satu angguk dua angguk. Qala lahul Khidir, Nabi Khidir mengatakan, ya Musa, mana qasu ilmi wa ilmuka min ilmillahi. Ilmu yang kita miliki dan ilmumu itu tidak mengurangi ilmu Allah Subhanahu wa taala, illa mithla ma naqasu hadzal usfur bi minqarihi min al-bar, kecuali hanyalah seperti air yang diambil oleh paruh burung itu dari laut. Jadi kalau diambil paruh kan cuma sedikit, tapi ilmu yang Allah masih selaut. Wa ba'da an wasalu jami'an ila syati', sesampainya di pantai, Fuji'a Musa alaihi salam fi anna al-Khadir alaihi assalam akhada fa'san. Wah, sesampainya di pantai kok tiba-tiba Nabi Khadir langsung mengambil kapak. Nih, ambil kapak ketika manusia sudah meninggalkan kapal. Dilubangi kapal itu sampai tenggelam. Nih. Faqtala'a lawhan min alwahiha. Nih, jadi diambil salah satu kayunya itu sampai masuk ke dalam laut. Nabi Musa alaihissalam terkejut melihat itu dan berkata kepada Nabi Khadir, "Laqad hamalana ashabus safina." Pemilik kapal ini sudah membawa kita, sudah enggak dikasih upah. Ya, mereka memuliakan kita dengan pemuliaan yang sangat besar. Kok malah kamu tenggelamkan kapal itu? Fa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan? Nih. Bukankah balasan bagi orang yang berbuat ihsan itu harusnya dibalas dengan ihsan juga? Kok malah tenggelamkan kapalnya? Qad hana hadha at-tasarruf alladhi fa'alahu al-Khadir ajiban. Apa yang dilakukan oleh Khadir tadi sangat mengherankan dari sisi Nabi Musa alaihi salam. Dari sini Nabi Khadir alaihi salam berdiri untuk mengingatkan Musa bil ahdi alladhi akhadahu, dengan janji yang telah diambil dari Nabi Musa. Jadi supaya tidak bertanya apa-apa. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Bukankah aku sudah katakan kepada kamu, kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku? Nabi Musa minta maaf kepada Nabi Khadir. Li'ana fa'ala dhalika nisyanan. Nabi Musa melakukan hal itu karena lupa dan meminta kepada Nabi Khadir supaya tidak menghukumnya. Qala la tu'akhirni bima nasitu. Jangan hukum aku karena aku karena lupa. Wa la tunhikni min amri usra, dan belum meminta kepada Nabi Khadir untuk bersabar atas singkah lakunya. Kemudian kedua kalinya, Nabi Musa alaihissalam berjalan bersama Nabi Khadir melewati sebuah kebun, sebuah taman. Di sana ada anak-anak yang bermain. Walamma syabiha, walamma sabi'a. Dan ketika anak-anak itu sudah puas bermain, capek, duduk, kemudian tidur, tiba-tiba Nabi Khidir langsung membunuh anak itu. Nabi Musa langsung kaget, bertanya kepada Nabi Khidir, apa dosa dari anak ini, apa kesalahannya kok sampai kamu membunuhnya? Nabi Khidir mengatakan, mengingatkan Nabi Musa untuk kedua kalinya, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kamu bahwa kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku? Nabi Musa minta uzur untuk yang kedua kalinya, minta maaf untuk yang kedua kalinya karena melakukan itu ya seketika tadi lupa. Ya, dan berjanji untuk tidak bertanya lagi. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni ba'da qad balaghta min ladunni 'udhra. Nih, kalau kamu nanti bertanya lagi setelah ini, maka jangan menemaniku. Nih, jadi ini yang terakhir. Nih, jadi janji dari Nabi Khadir supaya tidak bertanya lagi. Nah, kemudian kejadian yang ketiga, yang terakhir, Nabi Musa alaihi salam berjalan lagi dengan Nabi Khidir, bersama Nabi Khidir alaihi wasallam. Keduanya masuki suatu perkampungan yang kampung di situ penduduknya semuanya sangat bakhil. Nih, minta makanan kepada mereka, mereka tidak kasih makan, mereka menolak, tidak mau menerima sebagai tamu dan tidak mau memberikan makanan. Ini wa marat as-sa'ah sa'at asibah alaihima. Ini ada waktu-waktu yang sangat susah bagi keduanya, tanpa makanan, tanpa minuman. Keduanya duduk di samping dinding yang miring mau jatuh, dan tiba-tiba Nabi Khadir memperbaiki dinding itu. Nabi Musa ya langsung protes, kita ini masuk ke sini tidak dikasih makan, tidak disambut sebagai tamu, kok malah kita memperbaiki, engkau malah memperbaiki tembok yang mau roboh. Nabi Musa heran dengan tingkah laku dan perbuatan Nabi Khidir. Dengan itu, "Law syi'ta latakhadta 'ali ajran." Nabi Musa mengatakan, jika kamu mau, ambil upah aja dari itu. Nah, sampai di sini sudah selesailah perkaranya perpisahan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nih, "Hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati 'alaihi sabr." Dah, ini adalah perpisahan antara aku dengan kamu, karena ya bertanya terus Nabi Musa. Aku akan kabarkan kepadamu tentang takwil dari kejadian-kejadian yang kamu tidak bisa bersabar tadi, selalu tanya tadi. Laqad hadara al-Khidr Musa minas su'al an ayyi syai'in yarahu. Nabi Khidir sebelumnya telah memperingatkan Nabi Musa untuk tidak bertanya tentang sesuatu apapun yang dilihat. Hatta wa in kana amrun ghariban, meskipun itu perkara yang sangat asing. Akan tapi Nabi Musa alaihissalam tidak mampu menahan untuk bertanya. Walakinnahu lam ya'lam anna al-Khidr kana yaf'alu ay syai'in illa biwahyi min Allah. Dia tidak mengetahui bahwa Nabi Khidir ketika melakukan segala sesuatu tadi itu atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakun yaf'alu ay syai'in min tilqa'i nafsi, tidak melakukan atas atas kemauan sendiri. Nabi Khidir akhirnya mengungkap apa yang telah dilakukan sebelumnya. Nih, Nabi Musa yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Yang pertama, kenapa Nabi Khidir itu melubangi kapal? Nih, meskipun itu pemiliknya itulah memuliakan dan berbuat baik kepadanya. Nah, Nabi Musa awalnya mengira itu adalah perbuatan yang tidak baik karena perbuatan ihsan dibalas dengan perbuatan yang jahat, menenggelamkan kapal. Nabi Khidir mengabarkan beliau melakukan hal itu karena ada seorang raja yang zalim yang berkuasa saat itu. Dia akan mengambil semua kapal yang sehat, kapal yang tidak rusak, yang tidak ada cacatnya. Kalau ada kapal yang cacat, maka raja itu tidak mau ambil. Maka Nabi Khidir tadi melubangi kapal tujuannya supaya kapal itu tadi ada cacat sehingga tidak diambil oleh raja tadi. Nah, ini adalah suatu kebaikan yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa minal ma'lumi anna islah lauh minas safinah fis safinah. Dan kita tahu bersama bahwa memperbaiki kayu, ya kayu sedikit di kapal itu lebih baik daripada kapalnya hilang. Nih, wa bidzalika istata'a al-Khidr ay yakuna sababan fi hifdhis safinah. Oleh karena itu Nabi Khidir bisa menjadi sebab terjaganya kapal itu dari diambil oleh raja. Akhirnya kapal itu nanti bisa digunakan lagi oleh keluarga yang mempunyai kapal itu dan tidak mati dalam keadaan lapar. Inna safinata kanat lima sakina ya'maluna fil bahr. Kapal itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut, nelayan yang miskin. Fa'aradtu an a'ibaha, ya, aku ingin a'ibaha wa kana wara'aha, ingin melubangi, merusak kapal itu. Maka nawaroha malikun, di belakangnya ada seorang raja yang mengambil semua kapal itu, merampas semua kapal yang sehat. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Khidir membunuh anak muda atau anak-anak yang mainan tadi di taman tadi yang dianggap Nabi Musa sebagai musibah yang besar bagi kedua orang tuanya? Nabi Khidir menjelaskan bahwa anak tadi itu nantinya adalah anak yang kafir yang itu akan membuat atau menarik kedua orang tuanya untuk mengajak kepada kekufuran dan durhaka kepada keduanya. Nabi Khidir tahu itu dari wahyu, maka Nabi Khidir langsung membunuhnya. Coba kalau kita mengetahui semua nanti keadaan orang-orang dari kecil itu, nanti kita kan bisa berbuat sedini mungkin. Wa anna mautahu sayakunu rahmatan lahuma, bahkan kematian anak itu akan menjadi rahmah bagi kedua orang tuanya dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki anak yang lain dari selain anak itu dan bisa menjaganya di waktu tua dan di waktu lemah, diganti dengan anak yang lebih baik. Maka Allah berfirman wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini. Ya, anak kecil itu adalah kedua orangnya beriman. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra, takutnya nanti akan mengajak menyeret kedua orang tuanya kepada kekufuran. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Ya Allah ingin mengganti dengan anak yang lebih soleh lah, yang bisa menjaga kedua orang tuanya. Tsumma wadhaha asir fi bina'il jidar. Kemudian yang ketiga adalah kenapa Nabi Khidir itu memperbaiki dinding yang hendak roboh, yang hendak roboh tanpa meminta upah dari penduduk itu. Beliau mengabarkan bahwa dinding itu adalah milik anak dua, milik dua anak yatim di kota itu. Dan dinding itu hampir roboh. Kalau roboh nanti diketahui penduduk situ yang orangnya bakhil-bakhil. Ini gambaran dari masyarakat yang semuanya rata-rata bakhil itu. Ya, ada memang masyarakat yang seperti itu. Sudah menjadi satu orang dua orang, akhirnya menjadi satu masyarakat, satu kampung itu semuanya bakhil. Ya, kalau mengetahui dinding itu roboh, di situ ada hartanya, mereka akan berebut karena saking cintanya. Bakhil itu bisa berangkat dari sifat cintanya kepada dunia, maka berebut dengan harta itu. Maka Nabi Khidir memperbaiki dinding itu supaya tidak roboh nanti besar, ketika besar supaya anak itu bisa memanfaatkan harta simpanan yang ada di bawah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana abuhuma salihan faqad nafa'ahuma Allah bi salahi fi tufulatihima wa dha'fihima fa arada rabbuhuma ay yakbura wa yashadda 'udahuma. Karena kedua bapaknya adalah orang yang saleh, ya. Dia pengen ya harta itu dia meninggalkan peninggalan yang bermanfaat untuk anaknya dan pengen anaknya mengambil manfaat dari harta itu. Fa'arada rabbuhuma ay yakbura wa yashadda 'udahuma wa yastakhrijakan. Kalau sudah dewasa nanti ingin keduanya tadi ingin supaya bisa mengambil dari harta itu. Bentar saya. Nah, nih. Nah, hati-hati adik kita aja ya, sana taruh sana. Allah berfirman, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ini ayatnya. Thumma wadhaha lahu al-Khidr anna hadha kullu lam yaf'alhu min tilqa'i nafsihi. Tadi disebutkan Nabi Khidir melakukan semua itu bukan atas kemauan sendiri beliau. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa fa'altuhu 'an amri, dzalika ta'wilu ma lam tastati 'alaihi." Sabar adalah ta'wil dari apa yang kamu tidak bisa bersabar. Tsumma ikhtafa hadzal 'alim al-'abid al-Khidr. Kemudian setelah itu ba'da an ta'allama minhu Musa alaihi salam darsaini fi ghayatil ahmiyah. Dari kejadian ini Nabi Musa alaihi salam mengetahui dua pelajaran yang penting. Yang pertama adalah ta'lam minhu alla yaghtar bi 'ilmihi. Ta'allama minhu, belajar dari Nabi Khidir supaya tidak tertipu dengan ilmunya, terlena dengan ilmunya. Wa fa innahu fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, karena di atas orang yang berilmu itu ada orang yang lebih berilmu. Dan ada juga Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, maha semua ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, ta'lam minhu alla yatasarra' wa la yatakallam illa bima ya'lam. Ta'allama minhu, belajar darinya supaya tidak segera berucap, berbicara sebelum dia mengetahui, sebelum Nabi Musa mengetahui. Ini pelajaran yang kedua yang diambil dari Nabi Khidir. Nih. Itu kenapa tadi kok ada seorang ulama mengatakan Nabi Khidir itu kenapa dinamakan dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir ini yang rajih adalah seorang nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama sumiya al-Khidr li'annahu jalasa 'ala firwatin baydha. Dinamakan dengan Khidir itu karena beliau itu duduk di atas tanah yang putih. Putih itu maksudnya tanah yang gersang, di situ tanamannya kering. Fa idza hiya tahtazzu min tahtihi khadra. Ternyata setelah beliau duduk di situ, tanah itu menjadi subur dan tanamannya menjadi hijau, khadra. Nah, maka disebut dengan al-Khidr. Ya, dinamakan Khidir karena tadi yang diduduki itu menjadi subur, jadi hijau. Nih, kemudian orang yang ada mengatakan Nabi Khidir itu bukan nabi, maka yang mengingkari bahwa Nabi Khidir bukan nabi itu ya tidak, hukumnya tidak kufur, karena itu adalah ijtihad para ulama. Jadi mengingkari ijtihad ulama itu tidak sampai kepada kekufuran. Ada mengatakan bukan nabi, ada mengatakan nabi, tapi yang rajih yang kuat adalah beliau adalah seorang nabi. Disebutkan dalam ayat tadi ada ilmu al-laduni. Ilmu al-laduni ini difahami oleh sebagian orang, kalangan sufiin, orang-orang sufi yang kulat, itu bahwa seseorang itu bisa mendapatkan ilmu al-laduni. Tapi orang Islam yang akidahnya lurus yang benar adalah memahami bahwa ya ilmu itu dengan belajar. Jadi bukan ilmu al-laduni orang bertapa kemudian mendapatkan ilmu, atau tiba-tiba orang mendapatkan ilmu. Ya, maka ada bahasa yang mengatakan ya, sampai derajat ya tidak butuh kepada ilmu syariat. Nih, dia hanya bersandar kepada akal dan apa yang Allah sematkan ke dalam hatinya, cukup itu. Ya, enggak ada syariat. Cukup hakikat saja. Tentunya juga ada perbedaan antara rahmah dengan ilmu. Kalau rahmah itu lebih umum daripada ilmu, itu mencakup semua makhluk. Semua makhluk manusia, hewan dan semuanya tercakup rahmah. Dalam ayat tadi disebutkan rahmah, tapi rahmah dan ilmu dalam ayat tadi itu adalah membuktikan akan kenabian Nabi Khidir. Tapi secara makna rahmah dan secara umum makna rahmah dan ilmu itu berbeda. Kalau rahmah lebih umum daripada ilmu, mencakup semua makhluk, baik itu manusia ataupun hewan. Kemudian Kalau ilmu itu hanya manusia. Dan rahmah itu adalah pondasi yang mendahului ilmu. Jadi sebelum ada ilmu itu ada rahmah. Pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Bagi seorang muslim, ini mengingatkan saudaranya. Jangan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, karena mengingatkan itu, mengingatkan saudaranya dengan kebaikan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Bermanfaat kepada orang-orang yang beriman, bagi orang yang beriman. Kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam itu mengingatkan Bani Israel. Nah, dia. Nah, seorang nabi ya, tapi kemudian bagi seorang muslim selayaknya untuk menisbatkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan aku adalah orang yang paling tahu, tapi tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala, la kullu min indillah, semua adalah pemberian Allah, hada min fadli rabbi, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anal muslim yang bagi alaihi ya yahris ala talabil ilm, harus senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Kita melihat Nabi Musa alaihi salam mencari seorang guru dari Nabi Khadir dalam perjalanan yang panjang. Maka mencari ilmu ini harus terus kita, karena semakin bertambah ilmu seseorang, keyakinan kepada Allah terhadap agamanya akan semakin kuat, semakin nikmat dalam menjalani ibadah, dalam menjalani agama Islam ini. Ini sama ilmunya bertambah. Tapi kalau bertambah kok menjadi beban, berarti ada kesalahan dalam belajar. Labud dari thalibil ilmi ay yatawaddha fi thalabil ilmi. Hendaknya orang yang belajar itu tawaddu ya, dalam belajar, dalam mempelajari ilmu, dan beradab kepada gurunya sampai supaya dia bisa mengambil manfaat dari guru. Karena ini pengalaman nggih, ketika kita ini membuat guru kita tidak nyaman, itu ilmu enggak kita dapatkan gitu nggih. Ini pengalaman di mana-mana kita selalu merasakan ternyata ya memang benar. Berkahnya ilmu itu adalah ya bisa salah satunya kita dapatkan dari guru-guru kita. Kalau guru kita sudah tidak meridhai, merestui kita, maka ilmu itu tidak berkah dan hidup kita pun juga tidak berkah. Anna hunaka asya' katsirah la ya'lamul 'abdu ma hiya al-hikmah. Ada banyak hal yang tidak diketahui oleh seorang hamba. Hikmah itu ada yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala al-'abdi ayyanfudha awamirallah, ayyanfudha awamirallah duna ayyas'ala al-hikmati ma wara'a dzalik. Seorang hamba ya sudah lakukan aja merintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus bertanya apa hikmah dari perintah itu. Apa hikmah dari sholat? Kenapa kita diperintahkan sholat? Kenapa kita diperintahkan puasa? Kenapa kita diperintahkan untuk ibadah ini dan itu? Memang sebagian hikmah Allah sebutkan, seperti hikmah dari sholat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hikmah dari berpuasa, kita bisa merasakan yang dirasakan oleh orang miskin. Hikmah dari berhaji, kita bisa bersatu di kaum muslimin di seluruh dunia. Ini hikmah yang bisa kita ketahui. Tapi terkadang ada ibadah-ibadah yang tidak kita ketahui hikmahnya. Gitu nggih. Banyak ibadah-ibadah yang tidak kita ketahui hikmah, maka sudah kalau itu perintah Allah, perintah Rasulullah, kita laksanakan meskipun kita tidak mengetahui hikmahnya. Niku. Karena kadang orang itu setiap mau beribadah tanya, manfaatnya apa? Padahal itulah perintah Allah. Yang keenam, annal 'abda qad yuhramu al-khair bisababi tasarruihi wa 'adami sabrihi. Kadang seorang hamba itu diharamkan untuk mendapatkan kebaikan disebabkan oleh ya terburu-buru dan tidak bersabar, buru-buru dan tidak bersabar. Nih itu. Nih. Maka ada itu dalam pepatah Arab juga disebutkan itu, bahwa ketika orang terburu-buru itu malah tidak mendapatkan apa yang dia tuju. Nih, tidak mendapatkan apa yang dia tuju. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir ya, karena sudah adzan kita cukupkan. Selamat berbuka. Subhanabi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.